الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Sama kami sampaikan kepada Ustaz Rahmat Baitul. Silakan. Sebelumnya Ustaz, ada sedikit tambahan barangkali koreksi bahwa hari ini pemaparan masing-masing dua materi sekitar 30 menit. Ya, 30 menit, baik itu dari Ustaz Ahmad Baikuni ataupun dari Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil. Kemudian nanti setelah itu kemudian yang akan dibahas, kita akan fokus diskusi atau pemaparan materi seputar cocokologi atau teori konfederasi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Baikuni. Dan nanti penjelasannya kita akan menyaksikan dan menyimak dengan seksama. Pun kemudian yang kedua akan melihat bagaimana pemaparan materi yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil berkenaan dengan perkembangan ilmu arsitektur. Jadi untuk sesi pertama atau pemateri pertama yang akan kemudian menyampaikan adalah Ustaz Ahmad Baikuni. Kemudian sebelum dimulai, mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu ikhwafillah semuanya agar bisa menjaga ketertiban, mendengarkan dengan seksama, tidak mengeluarkan suara yang tidak baik apapun bentuknya, supaya kita bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Rahmat Baikuni maupun Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih kepada Bapak Ulis. Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'a rasulun minna bil haqq. Wa lahu al-jannatu wal jannatu rizqun bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'da. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala bi kitabihi al-karim wa bi qawlihi yatadi muhtadun. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa ya khayru zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala idan fi ayatin ukhra fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratan dhailatin fatrul nas 'alayha. La tabdila li khalqillah. Dari kedirian yang kuyim, walaupun aksara dasar yang agung. Wakala Rasulullah SAW, wahyu asalikul wali nabi. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu an yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Wa qala idza fi hadits al-ukhra alladhi yata'allaq bi hadits al-qudsi. Lian Allah azza wa jalla qad qala bi hadhihi al-hadits al-qudsi. Inni khalaqtu ibadi khulafa faj'atuhum ash-shayatin fastadathum an dinihim. Fayastahilu mahalib Allah. Al-Hadis al-Faqal, Sadaqallahu al-Azim wa Sadaqa Rasul Karim wa Adwa al-Adarika ma'asyaidin. Puja puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini, cerah pagi hari yang berkah di hari Senin Pasca Idul Fitri 1440 Hijriah, merupakan karunia dari Allah SWT. Allah menakdirkan kita bertemu dalam khaflah mubarakah. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan salah satu wujud konkret kita untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan sebuah bukti kalau kita dalam komitmen untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan merupakan sebuah bukti nyata bahwa kita akan terus berjuang untuk menegakkan tauhid sampai titik darah penghabisan kita. Betul kan? Salam dan salam sediakan pada uswah dan tuan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita untuk menyempurnakan risalah para Nabi dan Rasul. Dialah Rasulullah Sallam, Nabi yang diutus ke tengah umat akhir zaman untuk mengingatkan kita tentang fitrah kita umat manusia, bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan Islam. Ini adalah akidah berdasar dalam hati kita. Allah menciptakan manusia, khususnya, umumnya makhluk itu dalam keadaan Islam. Maka fitrahnya manusia itu hidup di dalam Islam. Seperti ikan yang hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Damai tidak? Tentram tidak? Berketurunan tidak? Lestari tidak? Lestari. Adil, makmur dan sejahtera. Tidak percaya, silakan tanyakan sama ikan. Maka begitulah hakikat fitrah manusia diciptakan di dunia ini. Hidup dalam keadaan Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu laksana ikan yang hidup di luar air. Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Nasibnya gak jauh beda, seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan, begitu. Maka apapun yang dicapai oleh manusia, termasuk kecanggihan teknologi yang super modern, akan hancur lebur seperti gunung es yang mencair oleh terik matahari. Hanya mereka yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang bisa bertahan menghadapi gelombang dahsyat dari fitnah akhir zaman. Dan jika tanpa daya saring iman dan Islam, maka siapapun tidak bisa bertahan menghadapi kehidupan akhir zaman itu. Yang saya hormati Bapak Haji Ridwan Kamil beserta keluarga, dan juga yang saya hormati Bapak Profesor Kiai Nafasabi dari MUI Jawa Barat. Yang saya hormati hadirin para ulama, para asatidz dan para ulama, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta tauhid, para cinta kedamaian, ketentraman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, sekaligus karena memang ini adalah momentum Lebaran, saya bersama keluarga dan saya pribadi mengucapkan takwallahu bina waminkum siwana wa siwamakum kulamin wa atubi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan? Baik, Bapak Ibu, berkati Allah. Satu kaidah mendasar dalam hati kita, bahwa Allah SWT ciptakan kita dalam keadaan Islam sebagaimana tadi yang saya bacakan. Di dalam ayat ini, Allah menyatakan memerintahkan agar kita hidup di dunia ini dan menempa jiwa raga kita dengan cara Islam. Hanifah. Kalimat Hanifah di dalam Mufradatil Quran Tafsir Wal Bayan atau di dalam Al-Ta'rifah dikatakan yamilu ilal Islam, cenderung kepada Islam. Dan di dalam ayat ini ada kalimat fitratallahi lati fatarannasa 'alaiha. Hidupnya kita menurut Islam ini adalah fitrah dari Allah, yang mana Allah menciptakan kita dalam fitrah tadi. Dan kalimat fitratallahi lati fatarannasa 'alaiha inilah yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah SWT menciptakan semua makhluknya dalam keadaan Islam. termasuk manusia sebagai makhluk yang mulia. Di dalam tafsir Muqaddimatul Quran wal Bayan ada hadis qudsi yang dinukilkan oleh Syekh Dr. Hasan Shodiqin di dalam kitabnya ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini khalaqtu ibadi kunafa." Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-Ku dalam keadaan Islam. Di sana Allah kembali menggunakan kalimat kunafa, jamak taksir dari kalimat hanif. Dan hanif itu artinya yamil ila Islam, cenderung kepada Islam. Maka ketika manusia sudah Allah ciptakan dalam keadaan fitrahnya Islam, fajtaratum antin, fajatum syaitin, maka setan datang menggodanya. Fajtaratum antinihim, lalu setan menyesatkannya dari jalan Allah, dari fitrah tadi. Ada yang miring ke kanan, tamisul haqqa bil batil, mencampurkan hak dan batil. Ada yang ke kiri, miringnya ekstrim menyembah selain Allah. Dan itu yang terjadi dalam peradaban hidup manusia. Bermula dari tipu daya iblis lanatullah alaih, yang ternyata Allah pernah memuliakannya, bahkan Allah lah yang memberikan nama kepadanya, Azazin. Dari kata Azza yu'izzu izzan, Azza yang dimuliakan il Allah. Ajazil adalah nama asli yang Allah berikan kepada satu jin dari suku Al-Haris, suku yang Allah musnahkan karena kesesatan mereka di muka bumi. Ketika dia masih bayi, Allah selamatkan. Dia ditinggalkan, tinggal bersama para malaikat. Karena malaikat tidak pernah berbuat dosa, maka dia terbawa soleh, terbawa takwa. Selama hidup di alam manapun, dia takwa kepada Allah. Tidak pernah menyesat, tidak pernah melakukan dosa sedikit pun juga. La ya'sullaha ba'da mahayati. Tidak pernah berbuat dosa sedikit pun selama hidupnya. Ya, menuju sobik ke Kang Haji Edwin. Baik, kemudian ketika dia hidup di alam malakut, bumi kembali punah dengan bangsa jin dan kemaksiatan kembali terjadi di muka bumi. Maka Allah memurka dengan kemurkaan yang besar. Maka kemudian Ajazil mendapatkan amanah dari Allah untuk menghukum bangsa jin yang maksiat tadi, yang dulu dilakukan oleh malaikat Jibril, kali ini dipegang oleh Ajazil yang sudah cakap dan dewasa. Sekali lagi, dia bukan malaikat, dia adalah bangsa jin yang Allah ciptakan dari api. Kudabullah selesai dia melaksanakan tugasnya, bumi sepi dari kehidupan bangsa jin. Disitulah Allah menutup kepemimpinan bangsa jin atas muka bumi dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa istalallahu kalil malaikati ini jailul fil ardi khalifah. Ringkas cerita, dia memandang bahwa maksud Allah menciptakan malaikat di muka bumi adalah untuk dirinya. Karena dia adalah satu-satunya jin yang tidak pernah maksiat, dan dia satu-satunya jin yang tinggal di alam malaikat. Dia membayangkan bahwa Allah menyelamatkannya ke alam malakut dan mengangkatnya dan memberikan tugas untuk memimpin hukuman bagi bangsa jin yang maksiat. Itu sebagai cara Allah untuk mengangkatnya, mempersiapkannya sebagai khalifah di muka bumi. Itu bayangan dia. Tapi ternyata khalifah itu dijatuhkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Kira-kira Ajazil kecewa tidak? Kecewa. Sakitnya itu di sini, kata Ajazil. Ya. Maka apa kemudian? Marah dia sama Allah. Atas dasar apa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi? Makhluk yang belum punya kredit poin, yang belum punya amal, sementara aku sudah ribuan tahun menyembahnya dan aku tidak pernah maksiat. Ini yang membuat dia sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Allah tidak suka dengan kesombongan. Bagaimanapun sombongnya adalah sikap Allah, hak Allah. Tidak boleh makhluk itu memiliki sikap sombong. Kebesaran hanya milik Allah. Maka Allah uji keikhlasan dia. Allah berfirman pada malaikat, "Hei malaikatku, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, sujud kalian kepada Adam kalau aku perintahkan kalian." Baik ya Allah. Setelah Allah menciptakan penciptaan Adam alaihi salam, Nabi Idris dan Nabi yang pertama, ya, maka Allah berfirman pada para malaikat, "Wahai sekolah Allah buka dari malaikat istiudu, dia dapat pasal jadul ilah, ilah iblis." Saat itulah Ajazi mendapatkan gelar iblis. Apa yang dia lakukan? Satu, cuma satu dia yang dia lakukan. Tidak mau sujud pada Nabi Adam. Allah tanya kepada dia, "Mama nak ke atas dari Adam dan Amar, untuk apa yang menghalangi kau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Aku khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Kalau tadi minar, kalau tu mintin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah." Jadi ini Allah membuka. Di saat itulah Ajazil mendapatkan gelar iblis, pembangkang. Zionis Yahudi tidak terima Ajazil disebut iblis pembangkang. Menurut persepsi mereka, Ajazil ini korban ketidakadilan Tuhan. Harusnya mereka yang menjadi khalifah di muka bumi. Maka Zionis Yahudi tidak menyebutnya iblis,